Bagaimana right. agar gelombang tetap terhubung dengan suami istri yang LDR? Oh, ya. Yeah. Tantangan ini LDR ini. Kalau suami istri ini unik, Ustaz Nasrullah ya. Kalau kita mau analogi ya, menganalogikan ya. Kalau ibu sama anak itu gelombangnya sama. Hmm. Ini punten, ini bukan di endorse ya. Ini cuma analogi saja. Provider. Jadi kalau ibunya XL, anaknya XL. Ah, oke. Okay. Ibunya Telkomsel, anaknya Telkomsel. Bapaknya belum tentu Telkomsel. Iya. Mungkin XL gitu ya. Nah, tapi suami istri ini nanti lama-lama selaras. Oke. Okay. Selaras. Ya, kenapa? Kenapa bisa selaras? Karena maaf sekali, salah satu hikmah atau ya makna dari hubungan intim suami istri adalah menyelaraskan gelombang. Mm-mm. Artinya kalau kita analogi sederhana terhadap kita punya smartphone ya. Misalnya saya punya Telkomsel, saya punya smartphone, suami saya XL gitu kan. Nah, tapi karena kita selalu selaraskan setiap hari ya, saya hubungi dia, maka di quick access itu nomornya saya tuh. Iya. Walaupun providernya berbeda ya. Iya. Saya hubungi dia. Nah, sama. Suami istri yang hubungan intimnya lebih sering, lebih selaras. Iya, iya. Memang LDR ini adalah satu kondisi dengan konsekuensi yang luar biasa termasuk penyelarasan gelombang energinya. Memang kondisinya nggak ideal ya dok ya? Iya. Makanya saya selalu bilang, karena saya di awal-awal juga LDR. Saya sempat di Makassar 1 tahun, suami di Jogja gitu. Terus waktu saya ikut ke Jogja, suami kerja karena urus malaria ke Papua 3 bulan, ke Nias 3 bulan, ke Ambon, dan kita istri nggak bisa ikut karena itu tempat-tempat malaria bahaya. Iya. Itu 3 tahun itu, ya itu ya kan berarti kan hubungan intimnya 3 bulan sekali kan? Kurang selaras itu, bahaya. Oh, zaman dulu lagi belum ada video call, belum ada kayak gini, masih interlokal, ya Allah. Iya. Makin susah banget itu berhubungan kan, misalnya ya, walaupun dengan termasuk komunikasi biasa kan gitu. Makanya harus doa untuk sama-sama, harus doa untuk gimana caranya, ya Allah saya mohon, ya Allah saya harus sama-sama. Makanya saya suka bilang sama ibu-ibu yang LDR, doa Bu. Karena kalau sudah lebih 5 tahun LDR itu nanti keenakan. Keenakannya dalam artian kita nafsi-nafsi juga gitu nanti. Kurang power nanti kita punya sinyal gak bersatu. Ya, dan banyak gangguan pasti. Iya. Saya doa waktu itu apa yang terjadi Ustaz Nasrullah? Ya, ini juga mungkin konsep itu ya bungkus apa tuh namanya? Candy ya. Paradoks. Apa yang terjadi? Ya, paradoks ya, paradoks candy itu. Suami saya keluar dari Kementerian Kesehatan. Keluar pensiun dini. Iya. Bukan saya yang suruh. Cuman mungkin doa saya yang nyuruh. Doa tersampaikan ya dok ya frekuensi. Iya tersampaikan. Bahkan kita nggak tahu kan kok malah keluar gitu kan. Ya, kalau di kacamata orang yang sudah kerja di pegawai negeri kemudian keluar kan itu kayak wow. Itu nggak benar banget gitu ya. Apalagi orang tua waktu itu kenapa keluar? Jangan keluar gitu kan. Sayang banget. Sayang banget kan susah kan jadi pegawai negeri juga. Iya. Tapi keluar karena itu tadi. Isi bungkusnya itu ternyata untuk sama-sama dan sampai sekarang sama-sama sudah 29 tahun terus-terusan. Allah karim, alhamdulillah. Jadi yang bertanya ya dan juga para LDR mania, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat-cepat ya mengumpulkan ya karena LDR itu kondisi tidak ideal ya. Betul. Dok, ada pertanyaan tentang judgment. Bagaimana menghadapi suami yang suka menjudgment pasangannya? Ya, itu satu biasanya kalau dari konsep otak pria itu karena menjaga keamanan mungkin. Menjaga keamanan. Iya, menjaga keamanan. Kadang-kadang kita perempuan ini kan suka ngebujuk terus kan, "Aya, sebentar aja. Mau Kak ketemu teman-temanku kesian." Misalnya gitu. Suami saya ini orang Jawa tapi 9 tahun di Makassar, Ustaz Rasulullah. Iya. Jadi kami kadang-kadang juga. Suka logat-logat Makassar gitu ya. Makassar, ya. Nah, dia udah bilang tidak. Terus besok lagi sebentar aja. Akhirnya itu enggak ya. Nah kan mulai muncul kan gitu. Mulai muncul gitu kan. Kamu nih ya udah dikasih tahu tidak. Nah itu sebetulnya manifestasi dari hipotalamusnya yang lebih lebar tadi, dia menjaga keamanan kita kok. Kita juga istri suka ngeyel sih, yeah, cari celah. Yeah. Kan gitu. Jadi terima dulu itu, oh suami saya, ya dia menjaga keamanan saya. Kan kalau udah terima gitu kan enak lagi perasaan tadi. Kan tadi kan perasaan ini kan memproyeksikan kan ya. Oh, jadi harus tahu itu. Nah, kedua, bisa jadi suami yang ekstrovert tadi, yang wataknya Umar campur Ali atau Umar yang campur Usman. Pokoknya yang Umar aja. Karena kan tegas kan? Iya. Tegas, cepat, mengatur, ya. Dan gak mau dibantah. Gak mau dibantah. Di depan orang. Ya. Iya. Jadi ada riset itu yang oleh Dr. Luan Brizendin di University California San Francisco itu, di bukunya yang Male Brain, itu mengatakan bahwa laki-laki yang menjadi suami tidak suka dibantah depan orang meskipun itu anaknya masih bayi. Jadi itu udah, yang sering, ya. Itu yang sering. Ya, makruh atau sampai haram kali ya membantah. Iya, iya. Iya. Itu yang sering istri-istri lakukan tanpa sadar karena kita menganggap ini kebebasan bicara seorang perempuan. Iya. Boleh, tapi berdua aja kalau ngomong-ngomong sesuatu yang kita tidak setuju. Saya secara empirik juga merasakan ya, waktu 92 sampai kan ini 2006 baru masuk jurnalnya di Indonesia ya. Itu selalu gitu, misalnya suami ngomong sama anak-anak, kamu gini ya, ayah minta gini, jangan gitu dong ayah, kasihan anak-anak. Itu ternyata gak suka laki-laki itu yang menjadi suami. Yeah. 2006 baru tahu, astagfirullahaladzim. Minta maaf. Yeah. Untuk memulai hidup baru. Mulai hidup baru. Tanpa membantah di depan orang. Iya, yeah. Yeah, diam, sudah diam. Mulai depan itu beda banget, luar biasa. Yeah, yeah. Beda banget. Umar yang menjadi Umar tawaduk betul-betul. Dok, ini ada satu pertanyaan dari sahabat kita daripada Malaysia, Syahira Ibrahim. Saya nak tanya, adakah semua wanita itu multitasking? Saya rasa saya tidak multitasking dan lebih nyaman fokus one things to do. Karena bila saya cuba melakukan multitasking akan membuat saya letih tak berdaya. Yeah. Is it normal? Yeah. Normal. Ya, yeah, it is normal. Karena ada 15% sampai, ya 15% ya, perempuan yang dia lebih senang selesai satu, baru selesaikan satu lagi, selesaikan satu lagi. Itu karena watak. Watak. Yang melankolis. Oke. Okay. Yang hasrat sempurna. Melakukan dengan sempurna. Satu dulu, satu dulu, satu dulu. Gitu. Mm-hmm. Itu dia, walaupun sebetulnya, tetap juga dia masih bisa multitasking dibanding laki-laki yang melankolis lagi. Kalau laki-laki, sudahlah laki-laki melankolis. Oh, benar-benar satu-satu tuh. Iya. Disuruh lagi yang lain, misalnya ada suami yang melankolis lagi ngerjakan, misalnya di laptop gitu ya. Istrinya minta tolong misalnya angkat-angkat barang di dapur, itu gak bisa itu. Gak bisa. Kecuali darurat ya. Karena kalau darurat, otak laki-laki yang bekerja si hipotalamus, menjaga keamanan. Menjaga keamanan. Misalnya kumpang, jatuh, itu langsung loncat itu. Itu gak disuruh-suruh. Karena itu yang berfungsi hipotalamus yang 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Iya. Tapi bahwa dia tenang-tenang, tidak darurat, tidak lagi menjaga keamanan, dia juga sedang mengerjakan dan dia melankolis pula, disuruh itu agak lama itu. Nah, kadang-kadang perempuan nggak ngerti, dianggapnya tuh kan dia nggak mau bantu aku di dapur, padahal dia ngapain sih, cuma ngetik-ngetik doang. Jadi dianggapnya begitu. Iya. Jadi ada fitrah, ada watak ya dok ya. Fitrahnya wanita multitasking, tapi kalau wataknya dia Umar. Ya, lebih ya apa Usman biasa. Usman ya, yang melankolis dia satu-satu. Ya, satu-satu. Ya. Tapi tetap korpus kolosumnya tentu jauh lebih tebal. Misalnya mungkin tidak 30%, mungkin 15% barangkali dibanding laki-laki gitu. Kalau karena iya dok, terus dok. Ya, mohon maaf Ustaz Asrar boleh diulang, ini tadi terputus-putus. Iya. Jadi itu juga yang mungkin akhirnya kayak tentang menjaga keamanan gitu ya. Menjaga keamanan berarti si lelaki itu bisa otomatis meninggalkan semua pekerjaan kalau ada ancaman gitu ya dok ya. Betul. Mm-mm. Betul. Mm-mm. Betul. Mungkin karena dia hipotalamusnya lebih banyak. Akhirnya dijadikan wanita untuk menggunakan teknik air mata dok. Ya, kalau perempuan memang kelenjar air matanya kan lebih besar ya, memang Allah kasih begitu. Yeah. Ya, salah satunya sebagai obat itu ya, pelipur lara, pembasuh luka. Mm-mm. Ya. Dan air mata kan tidak keluar hanya sedih ya, sedih keluar, takut keluar, marah keluar, bahagia keluar. Ya. Itu keren, itu air mata tuh keren. Iya. Oke, kalau terutama perempuan ya, ada yang dia mau nangis, nangis saja. Iya. Gitu, kalau ditahan-tahan bahagia nanti. Iya. Harus sumbat nanti.